Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang pertama, yaitu bab yang membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai di dalam pembahasan Al-Wasaya Al-Ashr, 10 wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-An'am ayat ke-151, 152 dan 153. Tiga ayat di dalam surat Al-An'am yang terkandung di dalamnya 10 wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas 5 wasiat, dimulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini wasiat yang pertama dan merupakan syahid atau inti pendalilan sehingga Syekh meletakkan ayat ini di dalam bab kewajiban tauhid. Dari 10 wasiat, wasiat yang pertama adalah larangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung padanya perintah mentauhidkan Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzukukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ini wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, dengan alasan yang benar. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian memahaminya. Ini wasiat yang kelima, larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Walhamdulillah sampai di sini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, sadisan, wasiat yang keenam, wawassakum alla taqrabu mal al-yatim wa huwa tiflu alladhi mata abuhu illa billati hiya ahsan min tasrifihi bima yahfaduhu wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilayhi hina yabluga ashuddah. Kata Syekh, dan Allah mewasiatkan kepada kalian, janganlah kalian mendekati anak yatim. Afwan, mendekati harta anak yatim. Yakni, tidak boleh memakan atau mempergunakan harta anak yatim. Dan yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak kecil yang bapaknya meninggal. Anak kecil yang belum balig dan bapaknya meninggal dunia. Itu definisi anak yatim. Artinya kalau meninggal ibunya tidak disebut anak yatim. Sebab makna keyatiman itu adalah kehilangan seseorang yang menafkahinya. Oleh karena itu, dosanya sangat besar apabila seseorang memakan atau mengambil harta anak yatim dengan cara yang zalim. Sebab anak yatim mestinya disantuni, malah diambil hartanya, maka dosanya sangat besar. Kalau saja kepada selain anak yatim, jangankan kepada seorang mukmin, kepada seorang kafir pun tidak boleh kita mencuri hartanya, tidak boleh kita memakan hartanya secara zalim, bukan dengan cara yang hak, apalagi kepada anak yatim. Maka Allah wasiatkan di dalam ayat ini, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling terbaik sampai dia mencapai, hingga dia mencapai umur dewasa. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik, min tasrifihi bima yahfadzuh, yaitu mempergunakan harta tersebut untuk menjaganya. Ya. Wa yunammihi lahu hatta yatadfa'uhu ilaihi hina yabluga ashuddah. Dan mengembangkan hartanya sampai kalian menyerahkan harta tersebut ketika dia sudah mencapai umur dewasa. Jadi, boleh seseorang menggunakan harta anak yatim dengan tujuan untuk mengembangkannya atau menjaganya. Nanti ketika dia sudah mencapai umur dewasa, haruslah diserahkan kepadanya. Umur dewasa itu maksudnya, kata Syekh, ay ar-rusyd, pemikiran yang matang, wa zawal as-safah ma'al bulug, dan hilangnya kebodohan disertai dengan mencapai umur balig. Maksudnya di sini, apabila seseorang dititipkan harta anak yatim, hendaklah dia jaga harta tersebut. Janganlah dia mencoba untuk memakannya atau mempergunakannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam ayat yang lain, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, hakikatnya yang mereka makan dalam perut mereka itu hanyalah api, dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oleh karena itu, termasuk amalan yang sangat besar pahalanya adalah menyantuni anak yatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk menyerahkan harta tersebut apabila si anak itu telah mencapai umur dewasa. Pemikirannya sudah matang, dia sudah mampu mengelola hartanya sendiri, dia sudah balig, maka serahkan harta itu kepadanya. Ini perintah kepada kita kalau kebetulan kita dititipi harta anak yatim. Iya. Inilah wasiat yang keenam. Menunjukkan kepada kita bahwasannya agama yang mulia ini begitu memperhatikan hak-hak orang yang lemah. Maka kewajiban bagi setiap muslim, terutama bagi waliul amr, pemerintah kaum muslimin, untuk memberikan haknya orang-orang yang lemah yang diambil secara zalim. Baik. Sabian, wasiat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awful kayla wal mizana bil qisti. La nukallifu nafsan illa wus'aha." Dan penuhilah takaran serta timbangan itu dengan keadilan. Kami tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Ai aqimul adla fil akhdhi wal i'ta' hasaba istita'atikum." Makna ayat ini adalah hendaklah kalian menegakkan keadilan baik di dalam mengambil maupun menyerahkan. Maksudnya seperti ketika menjual maupun membeli, sama-sama berlaku adil. Hasaba istita'atikum, sesuai kemampuan kalian. Sebagian orang kalau membeli minta dicukupkan timbangannya, tidak boleh ada yang kurang. Giliran dia menjual, dia pun mengurangi timbangan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam ayat ini untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celakalah bagi orang-orang yang curang. Mereka apabila mengukur atas manusia, yakni mereka meminta dari manusia agar diukur atau diberikan takaran dan timbangan, yastaufun, mereka minta disempurnakan. Sebaliknya, ketika mereka yang menakar dan mengukur, mereka berbuat curang. Maka Allah telah mengingatkan, celaka orang-orang seperti ini. Dan ini termasuk perkara yang akan merusak satu negeri dan akan menghalangi rizki seseorang. Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan dalam Al-Muwatta dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizana illa quti'a anhumur rizq." Tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan diputus rizki dari mereka. Maka curang di dalam takaran dan timbangan termasuk sebab yang akan menghilangkan rizki seseorang. Demikian pula berlaku adil di sini juga terhadap sesuatu yang mungkin tidak bisa ditimbang dan ditakar. Iya. Seperti dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melewati sekumpulan makanan, yakni makanan yang sedang dijual oleh seseorang. Fa adkhala yadahu fiha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa makanan tersebut, jualan tersebut. Beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan itu. Ini termasuk kewajiban penguasa untuk mengontrol pasar. Fanalat asabi'uhu balalan. Maka jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh makanan yang basah. Artinya, di luarnya kelihatan kering, ternyata di dalamnya basah. Orang ini berlaku curang. Yang ditampakkan hanya yang kering saja. Faqala ma hadza ya sahibat ta'am? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Apa ini, wahai penjual makanan?" Qala, "Asabathu as-sama." Maka dia mengatakan, makanan tersebut terkena hujan. Ya Rasulullah. Qala, "Afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatannya. Beliau bersabda, "Mengapakah engkau tidak jadikan yang basah itu di atas sehingga manusia bisa melihat?" Kemudian beliau bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang berlaku curang, maka dia bukan golonganku. Dia bukan bagian dari aku. Ini peringatan dari Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang mencurangi manusia, terutama mencurangi kaum muslimin. Maka mereka diberikan peringatan yang sangat keras. Baik. Inilah wasiat yang ketujuh. Saminan, kita masuk pada wasiat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba." Dan apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan adil, meskipun terhadap kerabat terdekat. Maksudnya, meskipun merugikan kerabat terdekat, tetapi ucapkan yang benar. Sebaliknya, walaupun menguntungkan orang yang kita tidak sukai, orang yang kita benci, tetapi tetap diperintahkan bagi kita untuk mengucapkan yang benar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "Amara bil adli fil qawli alal qaribi wal ba'id ba'dal amri bil adli fil fi'il." Dalam ayat ini Allah perintahkan untuk berlaku adil di dalam ucapan, baik atas orang yang dekat maupun orang yang jauh, walaupun merugikan mereka. Kalau salah, katakan salah. Yang benar, katakan benar. Setelah Allah memerintahkan untuk berlaku adil di dalam perbuatan. Jadi ayat ini lengkap. Setelah sebelumnya diperintahkan berlaku adil dalam perbuatan, maka yang berikutnya adalah perintah berlaku adil di dalam ucapan. Inilah salah satu keindahan Islam. Salah satu keistimewaan agama Islam. Syariat yang benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintah berlaku adil. Tidak peduli walaupun orang yang berlaku adil tersebut mengucapkan dengan keadilan harus merugikan dirinya sendiri bahkan, atau orang terdekatnya, atau orang yang dia cintai, dan menguntungkan orang yang dia benci. Iya. Demikian pula sebaliknya, agama kita yang mulia ini melarang berlaku zalim, meskipun terhadap orang yang tidak kita sukai. Tidak boleh kita berlaku zalim kepadanya, hatta kepada orang kafir, kepada ahlul bid'ah, enggak boleh kita berlaku zalim kepada mereka. Betapa adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, sampai beliau bersabda, "Wa aimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Dan demi Allah, andaikan Fatimah anaknya Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis ini ada kisahnya, yaitu ada seorang wanita, Al-Mar'ah Al-Makhzumiyah, dari Bani Makhzum, mencuri. Ternyata wanita ini bukan wanita sembarangan. Wanita ini anaknya bangsawan, anaknya pemuka suatu kaum. Maka kaum tersebut berusaha untuk melakukan lobi, ya, lobi khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tangannya jangan sampai dipotong. Bagaimana cara mereka melobi? Mereka datangi Usamah bin Zaid. Kata mereka, dia adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini cara orang-orang terdahulu melakukan lobi-lobi untuk menihilkan atau menghilangkan suatu hukum terhadap orang yang berhak. Maka Usama bin Zaid pun datang kepada Nabi SAW meminta keringanan hukum. Maka Rasulullah SAW marah besar. Sehingga beliau mengatakan, inilah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Idza saraka fihimus syarif tarakuhu. Wa idza saraka fihimud da'if aqamu alaihi al-hadda. Apabila yang mencuri orang mulia di kalangan mereka, mereka tinggalkan, mereka biarkan, mereka tidak hukum. Tetapi apabila yang mencuri adalah orang yang lemah, maka mereka tegakkan hukum atasnya, mereka tegakkan had atasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersumpah, dan demi Allah, andaikan Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Inilah keadilan yang diajarkan Islam. Baik. Dan adil itu sendiri maknanya adalah wad'u syai' ala mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna keadilan secara umum, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan sebaliknya kedzaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik. Kita masuk pada wasiat yang berikutnya. Tasian, wasiat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bi ahdillahi aufu." Dan dengan perjanjian Allah, maka tunaikanlah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa bi ahdillahi ay wasiyyatahu allati wasaqum bihi. Dan dengan perjanjian Allah, maksudnya adalah wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Aufu, tunaikanlah. Ay inqadu lidzalik, yakni tunduklah pada perjanjian tersebut. Bi antuti'uhu fima amara bihi, yaitu kalian mentaati apa yang Allah perintahkan, wa naha anhu, dan menjauhi apa yang Allah larang. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi, dan kalian mengamalkan kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan menunaikan wasiat. Jadi wasiat yang diperintahkan untuk ditunaikan di sini adalah semua perintah Allah untuk diamalkan, dan semua larangan Allah untuk dijauhi. Itu namanya perjanjian dengan Allah. Kita sudah berjanji kepada Allah untuk selalu taat kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka Allah memerintahkan kita untuk menunaikannya, yaitu dengan mengamalkan kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala juga menyebutkan makna ayat ini bersifat umum. Bersifat umum, mencakup seluruh perintah-perintah Allah. Demikian pula mungkin bermakna, kata beliau, wa muhtamalu ay yurada bihi jami'u man aqada baina isnain, baina insanain. Bisa jadi maknanya adalah semua bentuk perjanjian antara dua orang. Itu juga termasuk. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk memenuhi perjanjian. Maka setiap kita membuat perjanjian, harus kita tunaikan. Jadi, memenuhi perjanjian di sini mencakup perjanjian kepada Allah maupun perjanjian dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, perjanjian antara dua orang laki-laki dan wanita dalam ikatan suami istri, Allah katakan dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Ini juga termasuk yang mesti ditunaikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di haji wada, di haji perpisahan, Di antara wasiat-wasiat penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian di dalam memperlakukan istri-istri kalian. Takutlah kepada Allah di dalam memperlakukan istri-istri kalian. Ini peringatan khusus tentang salah satu perjanjian yang telah kita buat, yaitu perjanjian di dalam ikatan pernikahan. Begitu pentingnya masalah ini, sehingga ini termasuk salah satu perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau pada Hajjatul Wada. Fattaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah di dalam memperlakukan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil wanita-wanita kalian, telah mengambil istri-istri kalian dengan perjanjian Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Islam dilarang membunuh orang-orang kafir sekalipun kalau mereka ada perjanjian dengan kaum muslimin. Begitu pentingnya kaum muslimin menjaga perjanjian. Sampai orang-orang kafir, orang-orang yang sangat hina ini, syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk, dilarang untuk dibunuh kalau terikat perjanjian. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, ada tiga bentuk perjanjian dengan orang kafir. Yaitu kafir dhimmi, yang tinggal di negeri muslim, yang tunduk dengan peraturan kaum muslimin. Kemudian kafir mu'ahad, yang memiliki perjanjian damai untuk sementara waktu. Dan kafir musta'man, yang diberikan jaminan keamanan. Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Afwan, hadis riwayat Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari. Man qatala mu'ahadan lam yara ra'ihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Fa in wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman. Padahal baunya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi Islam memerintahkan untuk memenuhi perjanjian. Baik. Kita masuk pada wasiat yang terakhir. Ashiran, wasiat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Subhanallah, seluruh wasiat yang Allah sebutkan dari awal sampai akhir di dalam rangkaian ayat-ayat ini, tujuannya agar kita mencapai ketakwaan. Dan puncak wasiat adalah wasiat yang ke-10 ini, yaitu perintah untuk mengikuti jalan yang lurus dan menjauhi jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, ay alladhi awsaytuk awsa tayyib ay alladhi awsaytukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyat, yakni wasiat yang aku berikan kepada kalian dalam dua ayat ini, yaitu meninggalkan hal-hal yang dilarang. Wa a'zamuha syirk, dan yang paling besar adalah kesyirikan. Wa fi'lil wajibat, demikian pula perintah untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Wa a'zamuha tauhid, dan yang paling agung adalah tauhid. Huwa siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. Yakni keseluruhan wasiat yang Allah perintahkan kepada kita, itulah jalan yang lurus. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah yang dimaksud di dalam wasiat ini. Perintah untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Oleh karena itu, disusul dengan larangan untuk mengikuti jalan-jalan yang lain, serta penjelasan bahwasannya jalan-jalan yang lain itulah yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Kita lihat apa makna jalan-jalan yang lain tersebut. Fattabi'uhu wala tattabi'u subula, ikutilah jalan Allah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-bid'u wasyubuhat. Jalan-jalan yang lain itu adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Ini dari penafsiran Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Inilah yang mencerai-beraikan umat. Fatafarraqa bikum an sabilih, tamilu wa tashtad bikum an dinih. Kalian menjadi menyimpang dan tercerai-berai dari agama Allah. Kenapa? Karena kalian mengikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Bukan mengikuti dalil. Yang diikuti adalah syubhat, hal-hal yang tidak jelas, yang tidak berdasar Al-Quran wa Sunnah. Inilah yang menyebabkan umat tercerai-berai. Oleh karena itu, harus kembali kepada Sunnah, kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar umat bisa bersatu kembali. Kok aneh, ketika kita mengajak kepada Sunnah dan melarang kebid'ahan, bahkan mengajak kepada tauhid dan melarang syirik, malah dianggap memecah belah umat. Aneh sekali. Padahal kesyirikan dan kebid'ahan itulah yang menyebabkan perpecahan umat. Oleh karena itu, persatuan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar asal ngumpul, bukan sekedar yang penting bersama, atau bikin organisasi kemudian dinamakan Persatuan Islam atau Ikhwanul Muslimin, persaudaraan kaum muslimin, atau Wahda Islamiyah, persatuan umat Islam. Kemudian masing-masing dikasih kartu anggota, dibikin taklim khusus, harus ikut taklim tersebut. Yang tidak ikut, yang tidak dapat kartu anggota, berarti bukan persatuan, bukan orang yang bersatu. Bukan seperti itu persatuan yang dimaksud, bukan. Tetapi persatuan yang dimaksud adalah ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan al jama'ah, persatuan itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Itulah namanya persatuan. Tidak peduli walaupun seorang diri, kalau dia berada di atas al-haq, maka dialah yang dianggap bersatu. Adapun banyaknya umat, walaupun mereka bersama, mereka berjalan seiring sejalan, tetapi akidah mereka berbeda-beda. Yang lain mungkin ada yang mengikuti sunnah, sebagian mengikuti bid'ah. Itu bukan namanya persatuan. Bukan itu persatuan. kecuali persatuan ala Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu satu, padahal hati mereka tercerai-berai. Itulah keadaan Yahudi. Seakan-akan mereka satu, tapi hakikatnya mereka bercerai-berai. Maka ayat yang mulia ini sesungguhnya, wasiat yang terakhir ini, wasiat yang ke-10, adalah perintah untuk mengikuti manhaj yang hak, yaitu jalan yang telah berjalan di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah wasiat Allah. Inilah jalan yang lurus. Barang siapa yang berpaling darinya, maka dia akan tercerai-berai dari jalan Allah. Dia pasti menyimpang. Sebagaimana di dalam banyak ayat Al-Quran, demikian pula dalam As-Sunnah, telah dijelaskan dalil-dalil tentang hal ini. Di antaranya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka ayat yang mulia ini mengabarkan, satu generasi yang telah Allah ridhoi mereka, yakni Allah ridhoi amalan mereka, Allah ridhoi akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Kemudian Allah kabarkan juga kepada kita, Allah akan meridhoi orang-orang yang mengikuti mereka. Dan ini berlaku umum sampai hari kiamat. Siapapun yang mengikuti mereka juga akan mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi Allah juga memberikan persyaratan, mengikuti mereka harus dengan ihsan, dengan cara yang terbaik, dengan ilmu, dengan amalan. Maka mereka itulah yang akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, siapa yang menyimpang dari jalan mereka, atau tidak mengikuti mereka dengan ihsan, maka mereka tidak akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, satu-satunya jalan yang Allah ridhoi adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu Allah mengingatkan, "Wa may yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika ayat ini turun? Tentunya para sahabat. Maka kata Allah, "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Demikian pula dalam hadisul istiraq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, wasataftariqu ummati ala 73 firqah, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Tidak ada jalan selamat kecuali berpegang dengan Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, sesuai dengan manhaj sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang menyimpang darinya, maka pasti dia akan tersesat dan tercerai-berai dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita, tidak ada jalan untuk bersatu kecuali kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga mengingatkan kepada kita, persatuan yang mereka klaim, persaudaraan yang mereka anggap, bukanlah persatuan dan persaudaraan yang Allah inginkan, apabila tidak di atas al-haq, tidak di atas kebenaran. Inilah wasiat yang ke-10. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, munasabatul ayat lilbab, kecocokan ayat-ayat ini dengan bab kewajiban mentauhidkan Allah. أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat ini sejumlah perkara yang diharamkan. Ibtada'aha bin nahyi anisyirk. Allah memulainya dengan larangan berbuat syirik. Wan nahyu anhu yastada'il amra bitauhid bil iqtida. Dan larangan syirik mengharuskan adanya perintah kepada tauhid. Yakni dipahami dari larangan syirik berarti maknanya adalah perintah bertauhid sebagai konsekuensi dari larangan syirik. Karena tidak akan mungkin seseorang meninggalkan kesyirikan kalau dia tidak mentauhidkan Allah sebenar-benarnya. Tidak mungkin seseorang dianggap mentauhidkan Allah kalau dia tidak meninggalkan kesyirikan. Fadalla dzalika ala anna tauhida aujabul wajibat. Maka hal itu menunjukkan bahwasannya tauhid adalah kewajiban yang paling tinggi. Wa anna syirka a'zamul muharramat, dan kesyirikan adalah perbuatan keharaman yang paling besar. Inilah sisi pendalilan dari ayat ini. Dari 10 wasiat Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, wasiat yang pertama adalah larangan berbuat syirik. Artinya itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Menunjukkan perintah mentauhidkan Allah adalah perintah yang paling agung. Sebaliknya, larangan syirik adalah perbuatan haram yang paling besar, yang paling Allah murkai. Ma yustafadu minal ayat. Kita masuk pada bagian yang terakhir dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu kesimpulan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang telah kita bahas tadi. Pelajaran yang pertama, anna syirka a'zamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. Bahwasannya syirik adalah keharaman yang paling besar dan tauhid adalah kewajiban yang paling agung. Inilah pelajaran terpenting dari ayat-ayat ini. Oleh karena itu, setiap mukmin yang harus lebih dia junjung tinggi, yang harus dia lebih dia prioritaskan di dalam hidupnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang harus paling dia khawatirkan, yang paling dia takutkan dalam kehidupan dunia ini adalah jangan sampai dia terjerumus dalam perbuatan syirik. Demikian pula ketika dia mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya, pendidikan pertama yang harus dia tekankan adalah tauhid. Dan peringatan yang pertama yang harus dia ingatkan adalah menjauhi syirik. Inilah kewajiban bagi setiap mukmin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Luqman mendidik anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Keharaman terbesar, kezaliman terbesar. Ini pelajaran terpenting dari ayat ini. Pelajaran yang kedua, izamu haqqil walidain. Agungnya hak kedua orang tua. Betapa tidak, Allah telah meletakkan hak kedua orang tua setelah haknya. Dan sering sekali di dalam banyak ayat Allah gandengkan, Allah sebutkan secara bersamaan. Setelah hak Allah, kemudian disusul hak kedua orang tua. Maka menunjukkan begitu agungnya hak kedua orang tua. Ini sisi pendalilannya. Kemudian yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haq. Pengharaman membunuh jiwa tanpa hak, yakni tanpa alasan yang benar. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, alasan-alasan yang membolehkan pembunuhan terhadap seorang muslim, dan itu harus dilakukan oleh pemerintah muslim. La siyama idza kana al-maqtul min dzawil qurba. Kata Syekh, apalagi kalau yang dibunuh tersebut termasuk kerabat dekat, maka dosanya lebih berlipat ganda. apalagi kalau orang tuanya sendiri, na'udzubillah. Oleh karena itu, anak kalau dia membunuh orang tuanya, dia tidak boleh mendapatkan waris. Dia diberikan hukuman tidak mendapatkan waris dari orang tuanya. Iya, dosanya lebih besar lagi. Akan tetapi, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, betapa besarnya dosa membunuh. Apalagi membunuh seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lazawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Dan beliau juga bersabda, "Lan yazalal mu'min fi fushati min dini ma lam yusib daman haraman." Dalam hadis Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu senantiasa berada dalam keluasan agama, keluasan agamanya, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, menumpahkan darah yang haram. Namun kenyataan yang kita saksikan hari ini di negeri-negeri kaum muslimin, betapa murahnya nyawa kaum muslimin. Betapa murahnya nyawa kaum muslimin. Dibunuh tanpa hak, dihilangkan tanpa alasan yang benar. Mereka dizalimi, dibantai, bahkan dikorbankan nyawa-nyawa mereka hanya karena dunia, hanya karena kekuasaan. Inilah yang terjadi pada hari ini. Dan ketahuilah, banyaknya pembunuhan termasuk tanda-tanda kiamat. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tanda-tanda kiamat, "Yukbadul ilm wa yadhharul jahal wal fitan wa yakthurul harj." Ilmu itu diangkat dan kebodohan pun nampak. Inilah kondisi akhir zaman. Ilmu diangkat dan kebodohan nampak, wal fitan, demikian pula fitnah-fitnah, bencana-bencana, musibah-musibah, kesesatan semakin nampak. Kenapa? Karena ilmu itu sudah diangkat. Semakin hilang ilmu, semakin nampak kejelekan dan fitnah-fitnah. Wa yakthurnal harj, dan semakin banyak al-harj, pembunuhan. Ini yang terjadi. Nyawa kaum muslimin begitu murah, sehingga mereka dibantai, dihilangkan nyawa mereka tanpa hak. Demikian pula yang perlu kita ingatkan adalah orang-orang yang menjadi sebab dibantainya kaum muslimin. Munculnya para penguasa yang zalim yang membantai kaum muslimin, seperti yang terjadi di akhir-akhir ini di negeri-negeri kaum muslimin. Sesungguhnya telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datangnya para penguasa tersebut yang tidak memiliki belas kasihan kepada rakyatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan tuntunan kepada kita bagaimana menghadapi mereka. Di antaranya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyah." Siapa yang melihat suatu kemungkaran yang dilakukan oleh penguasanya, hendaklah dia bersabar. Siapa yang melihat suatu kemungkaran yang dia benci, yang dilakukan oleh penguasanya, hendaklah dia bersabar. Karena siapa yang memisahkan diri terhadap penguasa kaum muslimin sejengkal saja kemudian dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Nabi SAW memerintahkan untuk sabar. Demikian pula masih dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku kecurangan para pemimpin. Demikian pula kemungkaran-kemungkaran yang kalian ingkari. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Ketika kami menghadapi para penguasa tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, addu ilaihim haqqahum wa sallallaha haqqakum. Tunaikanlah hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakunu ba'di a'immah, akan datang sepeninggalku para pemimpin. La yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati. Mereka tidak mengambil hidayahku dan tidak mengikuti sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins. Dan akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Perhatikan bagaimana penggambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penguasa yang zalim di akhir zaman. Hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Lalu Hudzaifah bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah apabila aku temui mereka? Aku temui pemimpin-pemimpin tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasma'u wa tuti'u lil amir. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati." Tetap mendengar dan taat kepada pemimpinmu. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetap dengar dan taatlah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Wa'il bin Hujr, isma'u wa ati'u, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Tetap dengar dan taat kepada mereka. Karena dosa mereka adalah tanggungan mereka dan dosa kalian adalah tanggungan kalian. Inilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Kalau kita berpikir dengan akal kita yang pendek, secara sekilas-sekilas saja, mungkin kita akan mengatakan, ini bagaimana? Sudah jelas pemimpinnya zalim, dilarang untuk melawan, disuruh tetap dengar dan taat. Tetapi kalau kita berpikir panjang ke depan dan kita menerima apa yang sudah menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Dan hari-hari ini kita melihat buktinya apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita melawan pemerintah yang zalim kecuali karena kemuliaan darah kaum muslimin. Jangan sampai ditumpahkan oleh orang-orang yang zalim. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan kita untuk berdemo atau mencaci penguasa, memberontak dengan kata-kata maupun dengan senjata. Kenapa? Karena kehormatan darah kaum muslimin. Haramnya menumpahkan darah mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang menjadi sebab kaum muslimin dibantai oleh pemerintah-pemerintah yang zalim, mereka pun memiliki bagian tanggung jawab yang besar. Mereka yang mengajak dan memprovokasi kaum muslimin untuk melakukan demonstrasi, untuk melakukan pemberontakan, mereka pun memiliki tanggung jawab yang besar di dalam terbunuhnya kaum muslimin. Maka para ulama kita di masa ini pun mengingatkan akan kelompok-kelompok sesat tersebut dan memerintahkan kaum muslimin untuk pulang ke rumah, kembali ke rumah, jangan mau diajak berdemo, jangan mau diajak melakukan aksi-aksi di jalanan. Karena itu bukan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini di antara faedah yang bisa kita petik. Pelajaran yang keempat, tahrimu akli malil yatim wa masyru'iyatul amal ala islahih. Pengharaman makan harta anak yatim dan disyariatkan untuk beramal dalam melakukan islah, perbaikan terhadap harta tersebut, yakni mengembangkannya dan menjaganya, itu maksudnya. Itulah yang harus kita lakukan pada harta anak yatim kalau kita dititipkan harta anak yatim. Minimal kita jaga dengan baik. Kalau kita mampu untuk mengembangkannya sehingga menjadi lebih besar, maka silahkan dilakukan. Kalau tidak mampu, tidak memiliki keahlian, maka jangan disentuh. Iya. Kemudian yang kelima, wujubul adl fil aqwal wal af'al 'alal qarib wal ba'id. Wajib berlaku adil baik dalam ucapan-ucapan maupun dalam perbuatan atas orang yang dekat maupun yang jauh. Yang keenam, wujubul wafa bil ahdi. Kewajiban menunaikan janji. Kewajiban menunaikan janji adalah di antara sifat kaum mukminin. Sebaliknya, yang mengkhianati janji adalah sifat kaum munafikin. Yang ketujuh, wujubut tiba'i dinil Islam wa tarki ma'adah. Kewajiban mengikuti agama Islam dan meninggalkan selainnya. Ini pelajaran dari wasiat yang ke-10. Perintah mengikuti agama Islam dan perintah sekaligus mengandung perintah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan selainnya. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi subhanah. Bahwasannya penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah. Artinya, kalau seseorang mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia sudah mengambil hak Allah, dia sudah mensejajarkan dirinya dengan Allah. Dia sudah melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, orang yang mentaati, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini yang mentaati ya. Dalam keadaan dia sudah tahu, apa yang dia halalkan tersebut, Allah haramkan, atau sebaliknya, maka dia pun telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan ini insyaallah ta'ala akan datang pada babnya secara tersendiri tentang penghalalan dan pengharaman. Iya. Dan ini diambil dari awal ayat, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, maharrama rabbukum alaikum. Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, menunjukkan yang boleh mengharamkan hanya Allah, sebagaimana yang boleh menghalalkan juga hanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang Rabb. Sedangkan kita merbub, kita yang diciptakan, kita yang diberikan rezeki. Maka bukan kita yang berhak menghalalkan sesuatu atau mengharamkannya. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan 10 wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Bolehkah kita menjenguk saudara suami yang masih kafir, yang sedang sakaratul maut? Jawabannya, boleh, jika kita menjenguknya untuk mendakwahinya, sebagaimana insyaallah ta'ala akan datang hadis, penjelasan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Talib, pamannya yang masih kafir, untuk apa? Untuk mendakwahinya. Ya, untuk mendakwahinya. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Sa'id bin Musayyib dari bapaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ini yang kita perintahkan kepadanya. Suruh mengucapkan la ilaha illallah dan tentunya meyakini maknanya dan tunduk kepadanya. Demikian pula seorang anak yang sakit menjelang wafatnya, Yahudi, seorang anak Yahudi yang sakit menjelang wafatnya, dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memerintahkan kepadanya untuk masuk Islam. Lalu si anak itu melihat kepada bapaknya, maksudnya minta izin. Lalu bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak itu masuk Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang sekali Allah menyelamatkan seseorang dari api neraka di akhir hayatnya. Jadi subhanallah, mungkin saja dakwah yang kita lakukan di akhir hayatnya bisa menjadi sebab hidayah baginya. Maka jangan disia-siakan. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mendakwahinya, ya. Tapi jangan tunggu sakaratul maut ya baru didakwahi, ya. Bukan maksudnya begitu, ya. Kebetulan kalau dia sudah sakaratul maut, kita dakwahi. Tapi sebelum dia sakaratul maut, mestinya sudah didakwahi agar dia paham, ya. Kalau dia belum paham, kita mungkin lagi menjelaskan, dia sudah mati duluan, belum juga dia paham bagaimana dia mau masuk Islam. Iya. Maka boleh insyaallah taala kalau maksudnya mau mendakwahinya. Wallahu alam. Adapun mendoakan orang kafir, orang musyrik, kalau dia masih hidup, didoakan agar dia mendapatkan hidayah, boleh. Ya. Dia belum mati, didoakan untuk mendapatkan hidayah, boleh. Iya. Tapi kalau dia sudah mati, maka tidak boleh lagi didoakan. Ya. Tidak boleh lagi didoakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lilmusyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat terdekat mereka. Iya. Ustaz minta nasihat dan solusinya, gimana jika ada suami yang memberitahukan ke istrinya dia mau berpoligami, tapi dia maunya si istri yang mencarikan calonnya. Ya. Ini adalah suatu kebaikan, ta'awun dalam kebaikan dan takwa antara suami istri. Iya. Harus dipelajari lagi tentang hakikat apa yang ditanyakan tersebut, sehingga antara suami istri itu lebih memahami kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam setiap syariat kita, buang semua pemikiran-pemikiran kita yang pendek, buang semua perasaan-perasaan kita, tunduk kepada dalil Al-Quran was Sunnah. Tadi sudah saya berikan contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa walaupun dia zalim, tidak boleh melawan. Itu semua hakikatnya bertentangan dengan perasaan kita dan akal kita yang pendek. Iya. Tapi kalau kita melihat jauh ke depan dan tunduk kepada dalil, maka kita akan meraih kebaikan-kebaikan. Dan hari-hari ini terbukti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik andai saja mereka mau mengikutinya. Baik. Mau menanyakan demo-demo yang dilakukan oleh FPI dan kaum muhajirin. Kaum muhajirin, siapa maksudnya ini? Hah? Kelompok muhajirin ya. Saya enggak tahu ada kelompok itu. Untuk menentang pemerintah atau orang kafir, apakah itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka menganggap itu sebagai jihad dan ada di dalam Al-Quran. Baik. Apa yang mereka lakukan itu bukan jihad dan tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Kalau jihad benar ada dalam Al-Quran, tetapi yang mereka lakukan itu bukan jihad. Itu adalah pemberontakan kepada kaum, kepada pemerintah Muslim. Pemberontakan kepada pemerintah Muslim, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam hadis-hadis tadi, adalah perbuatan yang haram. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man faraqal jama'ata syibran famata famitatuhu jahiliyah. Siapa yang memberontak kepada penguasa, kepada pemerintah, sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Dan demo itu, atau pemberontakan itu, bisa jadi dengan kata-kata dan bisa jadi dengan senjata. Bisa jadi dengan kata-kata dan bisa jadi dengan senjata. Siapa yang pertama mencontohkan demo dalam Islam? Ya. Yang pertama adalah Dzul Khuwaisirah. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Dia menasihati Nabi dengan mencerca Nabi di tengah-tengah umat, di tengah-tengah khalayak, disaksikan oleh banyak orang. Dia katakan, "Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil." Inilah sunnah mencela penguasa secara terang-terangan pertama kali dicontohkan oleh Dzul Khuwaisirah, seorang tokoh Khawarij. Maka berdasarkan hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini adalah sebesar-besarnya dalil pemberontakan itu bisa jadi dengan kata-kata, tidak hanya dengan senjata. Dan orang tidak akan mungkin mengangkat senjata sebelum dipanas-panasi dengan kata-kata, sebelum diprovokasi. Oleh karena itu, dahulu ada sekte Khawarij yang bernama Al-Qa'adiyah. Mereka ini kerjaannya hanya memprovokasi. Mereka enggak pernah turun ke jalan untuk mengangkat pedang melawan penguasa, tidak. Kerjaannya hanya provokasi. Mereka bicarakan aib-aib pemerintah, sehingga kaum muslimin terbakar emosinya lalu memberontak. Iya. Kemudian sunnah ini, sunnah yang jelek ini, sunnah sayyi'ah, berlanjut sampai ke masa Utsman. Mereka berbicara tentang aib-aib Utsman dan berakhir pada pembunuhan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah hakikatnya. Apa itu disebut jihad? Itu bukan jihad. Ya, itu adalah pemberontakan terhadap pemerintah muslim yang ulama seluruhnya sepakat perbuatan itu diharamkan. Tidak boleh di dalam Islam sebab kemudaratannya lebih besar dibanding manfaatnya. Iya. Dan cara yang benar di dalam menasihati penguasa adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan, walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi, wa in qabila minhu fadhak, wa illa qad adda alladhi alaihi." Barang siapa yang mau menasihati penguasa, hendaklah janganlah dia sampaikan secara terang-terangan. Ini jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah disebut jihad yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia pegang tangannya, menyepi dengannya, lalu sampaikan. Kalau nasihat kepada penguasa itu diterima, itu yang diinginkan. Kalau tidak, maka dia sudah menunaikan kewajibannya. Inilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan as-salafus salih di dalam menasihati penguasa. Maka apa yang mereka lakukan itu justru sangat bertentangan dengan Islam, tidak bisa disebut jihad. Termasuk kepada orang kafir sekalipun, tidak ada demonstrasi diajarkan dalam Islam kepada orang kafir sekalipun. Buktinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizalimi di kota Makkah, ketika Ammar bin Yasir dibunuh dan Sumayyah dibunuh, apakah kaum muslimin turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi? Tidak ada. Mereka tidak melakukan demonstrasi. Ya. Maka yang mereka lakukan adalah bersabar. Bahkan berhijrah. Kenapa? Karena lemah. Kondisinya masih lemah. Setelah kuat di Madinah, ketika orang-orang Yahudi melakukan pelanggaran perjanjian, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika orang-orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah, apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan demo terhadap mereka? Tidak. Yang mereka lakukan adalah apa? Jihad, karena sudah kuat. Ketika belum kuat dulu, mereka sabar, mereka berdoa, mereka hijrah. Sekarang ketika sudah kuat, ngapain demo-demo lagi? Mereka lakukan adalah jihad. Nah sekarang, bagaimana jihad yang syar'i, jihad yang benar? Jihad yang benar itu harus dipimpin oleh kepala negara. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imamu junnah yuqatal min waraihi." Imam itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya. Ini syarat yang pertama. Itu namanya jihad. Kalau tidak ada pemimpin, itu bukan jihad. Harus ada bendera. Yang kedua, harus memiliki wilayah kekuasaan. Itulah jihad. Dilakukan oleh satu negara yang memiliki wilayah kekuasaan. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan. Ya, memiliki kemampuan. Kalau belum mampu mau melawan orang-orang yang zalim, maka akibatnya, mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi di hari-hari ini. Mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Dan manfaatnya enggak ada sama sekali. Iya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan, "Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah." Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Siapkan dulu. Jangan terburu-buru, belum punya kekuatan. Ya, sudah terburu-buru mau berjihad. Dan kekuatan yang paling utama yang harus disiapkan adalah kekuatan iman dan takwa. Ya, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih melakukan syirik, masih melakukan bid'ah, mau mengajak berjihad, bagaimana bisa? Ini yang terjadi pada mereka. Kesyirikan di sekitar mereka tidak mereka berantas, bahkan mereka lindungi. Bagaimana bisa mereka berjihad dan mengajak umat itu berjihad sementara di dalam diri mereka masih ada kesyirikan? Mereka harus berjihad dulu untuk menghilangkan kesyirikan dan kebid'ahan serta kemaksiatan dari dalam diri mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau mengutus pasukannya untuk berjihad, beliau berikan wasiat. Pertama sekali, kalau ketemu orang-orang kafir, ajak mereka masuk Islam. Ini yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berdemo kepada mereka, bukan. Ya. Bukan melakukan aksi di depan kedutaan Amerika sambil bakar bendera mereka, bukan, enggak ada gunanya. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, kita sendiri yang rugi. Tapi ajak mereka masuk Islam, dakwahi. Dan dakwah itu perlu ilmu, perlu belajar dulu. Kemudian, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, tawarkan mereka untuk membayar jizyah. Maksudnya mereka tunduk di bawah pemerintahan Islam. Itu juga maksudnya agar mereka melihat keadilan Islam sehingga diharapkan suatu saat mereka masuk Islam. Kalau tidak mau yang kedua, barulah terakhir, pilihan terakhir, diperangi. Dengan syarat-syarat yang kita sudah sebutkan tadi. Jadi apa yang mereka lakukan, itu bukanlah jihad. Iya, bukanlah jihad, tetapi penyimpangan dan kesesatan. Baik. Bolehkah seseorang mendoakan kematian kepada orang lain? Mungkin karena orang tersebut sakit keras untuk waktu yang lama dan sangat menyiksanya. Mohon penjelasannya. Doakan. Seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kematian lebih baik baginya, maka matikan, tetapi kalau kehidupan lebih baik baginya, maka hidupkan. Seperti itu. Kita sandarkan kebaikan itu pada Allah. Kita tidak tahu mana yang lebih baik baginya, hidup atau mati. Karena kalau dia seorang mukmin, sakit pun adalah kebaikan baginya. Mengurangi dosa-dosanya. Mengurangi dosa-dosanya sehingga dengan itu insyaallah taala dia akan menghadap Allah tanpa dosa. Baik. Gimana kalau suami menolak wanita yang salehah? Maunya yang awam, cantik, mudah. Ya. Caranya gampang saja. Cari yang salehah, cantik dan mudah. Itu aja. Baik. Yang kedua tentunya dinasihati untuk mengutamakan agamanya tanpa menafikan kecantikannya. Ya. Mengutamakan agama tanpa menafikan kecantikannya. Ini hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Kecuali maksudnya yang awam, yang belum mengerti syariat, yang masih menyelisihi syariat, maka ini dinasihati. Dinasihati. Taib. Wallahu alam. Ada yang katanya bisa mengobati dengan cara kirim energi dari jarak jauh. Apa seperti itu mirip dukun? Itu bukan lagi mirip dukun, itu dukun. Ya. Itu adalah dukun. Sepanjang dia tidak bisa membuktikan secara ilmiah dalam dunia kedokteran bahwa hal itu merupakan sebab syar'i atau sebab kauni. Insyaallah taala pembahasan lebih detail tentang kesyirikan meyakini sesuatu bisa memberikan manfaat atau menolak bala padahal dia bukan sebab syar'i dan kauni akan datang pembahasannya lebih detail di dalam kitab yang kita bahas ini, ya. Namun yang nampak bagi kita itu bukan lagi mirip dukun tetapi memang dukun itu sendiri. Tayyib. Jika kita dalam kondisi terzalimi dan berusaha bersabar, namun terucap juga, mengapa Allah tidak menolong saya? Apakah hal tersebut sudah jatuh ke dalam perkara tidak atau mengurangi bertauhid kepada Allah walaupun sesudahnya kita beristighfar? Baik. Jawabannya tergantung. Kita bertanya seperti ini, apakah meragukan janji Allah? Kalau meragukan janji Allah, tentunya itu mengurangi tauhid, bahkan bisa jadi menghilangkan tauhid sama sekali. Tetapi kalau maksudnya adalah sebagai koreksi bagi kita, itu pertanyaan yang harus. Ya. Pertanyaan yang harus. Mengapa Allah belum menolong kita? Adalah koreksi bagi kita. Mungkin masih banyak dosa-dosa kita. Mungkin terlalu banyak hal-hal yang menghalangi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan terkabulnya doa kita. Di antaranya yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa gudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Pakaiannya haram, makanannya haram, dan dia tumbuh dari barang yang haram, dari makanan yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan? Bagaimana doanya akan dikabulkan? Ya, ini pertanyaan yang mesti kita tanyakan terus ke dalam diri kita. Ya, kita hilangkan semua sebab-sebab yang menghalangi doa kita dikabulkan dan pertolongan Allah kepada kita. Ya, mungkin masih banyak perintah-perintah Allah yang kita lalaikan, masih banyak larangan-larangan Allah yang masih kita kerjakan. Ini akan menghalangi semua pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wallahu a'lam. Iya. Bolehkah kita berubah pikiran dari satu perjanjian? Apakah kita cukup menginfokan atau harus meminta kehalalan dari orang yang mempunyai perjanjian dengan kita? Harus minta kehalalan. Kalau sudah kita menjanjikan, kalau sudah kita berjanji kepadanya, harus minta dihalalkan, ya, agar tidak menepati janji yang tersebut atau memberikan yang lebih baik daripada itu. Ya, harus diminta persetujuannya dan kehalalannya. Iya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah tugas istri itu selain mengurus suami dan melayaninya juga mencakup tugas-tugas rumah, ngantar anak ke sekolah seperti nyuci, nyapu dan lain-lain, dan apakah kita boleh minta upah? Ini termasuk tugas-tugas istri membantu apapun yang hal itu memudahkan suaminya dan kemaslahatan bagi anak-anaknya, termasuk tugas-tugas istri. Ya, nggak boleh dia minta upah karenanya, karena itu sudah kewajibannya. Ya. berkuliah tidak bisa terhargai dengan upah, malah kalau diberikan upah itu menjadikan hal itu rendah, ya. Menjadikan hal itu rendah kalau begitu, yang bisa terhargai dengan upah. Ini hanya bisa dihargai dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kebaikan yang Allah akan berikan di akhirat kelak. Ya, seorang istri yang taat kepada suaminya, dia akan masuk surga, mengerjakan tugas-tugas rumahnya, menjaga rumah suaminya, harta suaminya dan anak. Yang dianggap oleh para penyeru feminisme, emansipasi dan lainnya, ya, yang itu berasal dari orang-orang kafir. Tetapi itu adalah sebuah kemuliaan dalam Islam. Kemuliaan sebagai seorang istri. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan contoh yang baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membantu istrinya. Selalu membantu pekerjaan istrinya. Demikian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf." Para istri memiliki hak seperti kewajiban mereka, harus ditunaikan dengan ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Artinya apa? Suami sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hendaklah membantu istrinya. Sehingga misalkan kalau suami membantu secara langsung bagus, atau dia menyewa seorang pembantu untuk membantu istrinya juga bagus. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau ada seseorang yang dulunya pasang susuk di bawah bibir karena atas paksaan suaminya, dan dia bertobat ingin melepas susuk tersebut tapi tidak tahu caranya, pernah minta suami dan dukun tersebut melepas, tapi dia disuruh melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan kesyirikan. Dia bertanya bagaimana cara melepas susuk tersebut karena dia takut sekali tidak diterima amalannya sampai ajalnya datang. Baik. Yang paling utama baginya adalah taubat, yaitu menyesali perbuatan tersebut dan meyakini itu sebagai kesyirikan, dosa terbesar. Kemudian dia bertekad tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu. Kemudian dia segera meninggalkan dosa tersebut. Meninggalkan dosa itu maksudnya meninggalkan keyakinannya terhadap susuk tersebut. Tidak boleh ada keyakinan. Itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dan meyakini kebatilannya. Itu termasuk kebatilan, termasuk permainan syaitan. Ini yang pertama yang harus dia lakukan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau yang dimaksudkan di situ ada sebuah benda yang diletakkan di situ, ya. Ini saya enggak ngerti yang mereka masuk dengan susuk itu, apakah cuman jin yang ditaruh di situ atau memang ada satu benda semacam jarum. Kalau itu benda jarum, Pak, ya. Hah? Berlian. Kalau berlian bisa dijual, Pak. Baik. Kalau itu sebuah benda, maka cara mengeluarkannya ya ke dokter. Harus dioperasi itu kayaknya. Ya. Enggak boleh ke dukun lagi. Ya, tidak boleh ke dukun lagi, tidak perlu ke dukun lagi, mendatangi dukun tersebut juga termasuk syirik. Harus tobat dari dosa mendatangi dukun itu. Iya. Kalau memang itu sebuah benda yang harus dikeluarkan, ya jalannya harus ke dokter kalau begitu. Tapi kalau itu hanya ada jin yang diletakkan di situ, cukup diruqyah. Ya, diruqyah. Diletakkan tangan di situ, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa.